بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan kitab An-Nikah dari Bulughul Maram, hadis yang kedua dari kitab ini atau bab ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam hamidallaha wa athna alaih wa qala lakinni ana usalli wa anam wa asum wa aftir wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya, lalu beliau berkata, lakinni ana usalli wa anam, hanya saja aku melakukan salat malam dan aku juga tidur. Wa asumu wa aftir, aku berpuasa dan juga tidak berpuasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikah dengan para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan dari golonganku. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fi din rahimakumullah, hadis ini merupakan suatu potongan dari hadis yang panjang. Disebutkan di sana bahwa Nabi SAW mengatakan demikian karena ada beberapa sahabat yang mereka datang kepada istri-istri Nabi dan bertanya tentang ibadah yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masing-masing dari orang-orang itu mengatakan, ada di antara mereka yang mengatakan, fa inni usalli al-laila abadan, saya akan salat malam sepanjang malam terus menerus. Wa qala akhar wa ana asumu ad-dahra wa la uftir, ada lagi yang mengatakan saya akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan pernah tidak puasa. Wa qala akhar wa ana a'tazilun nisa, yang lain mengatakan saya akan menjauhi wanita, artinya la atazawwajun nisa, saya tidak akan menikah. Setelah Nabi SAW mendengar ada orang-orang yang mengatakan demikian, beliau kemudian berkhutbah di hadapan para sahabat dan beliau mengatakan, wallahi anni inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah, demi Allah aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Walakinni, hanya saja aku tetap melakukan salat dan aku juga tidur dan seterusnya. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah, namun beliau tetap melakukan ibadah dengan memberikan hak-hak dirinya. Karena manusia dengan anggota badan yang dia miliki, masing-masing dari tubuh manusia memiliki hak. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, saya sholat dan saya tidur. Kita sebagai manusia, tubuh kita memerlukan istirahat. Mata kita juga perlu saat untuk tidur, beristirahat. Sehingga beliau membagi waktu malam untuk sholat, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan untuk beristirahat. Begitu pula di siang hari, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tiap hari berpuasa. Namun beliau terkadang berpuasa dan terkadang tidak berpuasa. Di hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam hanya membolehkan bagi umat ini untuk berpuasa Daud, itu paling maksimal. Tidak boleh lebih daripada itu. Sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, wa atazawwajun nisa, aku pun menikah dengan istri-istri. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk al-iqtisad fil ibadat. Disebutkan oleh As-Sanani rahimahullah, wa huwa dalilun ala anna al-mashru' huwa al-iqtisad fil ibadat. Hadis ini menjadi dalil bahwa yang disyariatkan adalah al-iqtisad, bersikap tengah, ya. Artinya tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan atau menyepelekan dalam ibadah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan kaitan hadis ini dengan bab kita bahwa Nabi SAW memberikan suatu ancaman yang berat bagi orang yang tidak mau menikah. Disebutkan pada hadis itu bahwa salah satu dari orang-orang itu mengatakan, la atazawwajun nisa, saya tidak akan menikah. Nah, Nabi katakan di sini, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, dia bukan dari golonganku. Jadi hadis ini pun terdapat padanya anjuran atau at-targhib untuk melakukan nikah, mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain beliau dengan tegas mengatakan, an-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku. Dan barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Ya, jadi sekalipun seseorang dalam ibadahnya sungguh-sungguh, dan karena kesungguhan dalam ibadah sampai tidak mau menikah, mungkin seseorang akan mengatakan, baik, bagus, karena ini demi ibadah. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap ini merupakan ar-raghbah an sunnati, sikap tidak menyukai sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan menikah merupakan sunnah para nabi, bukan hanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para nabi sebelum beliau juga mereka menikah, sebagaimana disebutkan dalam sebagian ayat Al-Quran. Kemudian, ahibati fillah rahimakumullah, di dalam sabda Rasul, faman raghiba an sunnati, di sini juga dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, ini merupakan wa'id, ancaman berat, ya. Apa makna laisa minni? Laisa minni bisa bermakna laisa ala tariqati, tidak sesuai dengan sunnah beliau. Namun bisa jadi makna hadis itu laisa min ahli millati, dia bukan dari golongan orang-orang yang beragama dengan agamaku. Nah, ini sangat-sangat berat, ya. Tentunya dengan makna yang pertama atau makna kedua sangat tergantung dengan keyakinan yang dia yakini. Seseorang yang membenci sunnah Nabi, memang dia tidak suka dan membenci, ini adalah kekufuran, ya. Yu'addi ilal kufur, atau ini merupakan kekufuran, karena Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayat, ya, apa, dhalika bi'anna Allah, dhalika bi'annam karihu ma anzalallah fa ahbatallahu a'malahum. Hal itu karena mereka tidak menyukai apa yang Allah turunkan. Fa ahbatallahu a'malahum, atau fa ahbata a'malahum, maka Allah Subhanahu wa taala menggugurkan amal-amal mereka. Nah, kalau sampai pada tingkatan membenci sunnah, membenci apa yang dilakukan Rasulullah dari amal ibadah, maka jelas ini kekufuran, ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang jelas bahwa seseorang harus berhati-hati. Tetap seseorang berusaha untuk mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam segala amal-amal beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis berikutnya, wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ati wa yanha 'anil tabattul nahyan shadidan wa yaqul tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah. Rawahu Ahmad wa sahahu Ibn Hibban wa lahu syahidun 'inda Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibn Hibban min hadithi Ma'kil Ibn Yasar. Dan diriwayatkan pula dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ah. Beliau memerintah kami untuk menikah. Wa yanha 'anil tabattul, dan melarang at-tabattul, yakni melajang, tidak mau menikah. Nahyan syadidan, dengan larangan yang keras, yang tegas. Wa yaqul, beliau mengatakan tazawwaju al-walud al-wadud, menikahlah dengan al-walud al-wadud. Al-walud yang al-walud yani kathirul wiladah, ya. Banyak melahirkan. Al-wadud yang sayang, penyayang, ya. Fa inni mukathirun bikumul anbiya yaumal qiyamah, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya umat, dengan banyaknya kalian di hadapan para nabi yaumal qiyamah, di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Walahu syahidun, dan hadis ini juga punya pendukung hadis lain semakna dengannya dalam riwayat Abi Dawud, Nasa'i dan Ibn Hibban dari sahabat Ma'qil bin Yasar. Ya. Hadis ini juga di sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. Ikhwani fid din rahimakumullah. Hadis yang ketiga ini juga terkandung padanya perintah untuk menikah. Ya. Dan sebaliknya larangan untuk tabattul, melajang tidak mau menikah. Seperti dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ah, memerintahkan kami untuk menikah. Kemudian tadi kita telah sebutkan bahwa ulama berbeda pendapat apakah ini bermakna wajib atau sunnah mustahab. Namun beberapa ulama dan salah satu riwayat Imam Ahmad mengatakan ini hukumnya wajib bagi yang punya kemampuan. Dan di sini juga terdapat larangan tabattul, tidak mau menikah untuk lebih khusus dalam melakukan ibadah. Ya. Dulu seorang sahabat bahkan ada yang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan kebiri. Dia ingin mengebiri dirinya. Ya, paham ya kebiri? Kenapa sampai seperti itu? Ya. Tentunya tadi ingin menjauhi wanita, ingin lebih khusus dalam ibadah. Tapi Nabi SAW melarang itu. Bahkan dengan larangan yang keras. Nahyan syadida. Disebutkan pula di dalam penjelasan-penjelasan ulama, dalam Islam tidak ada rohbaniyah. Ya. Rohbaniyah adalah amalan yang dibuat-buat oleh orang-orang Nasrani dalam ajaran mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut hal ini di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-27. Warahbaniyah ibtada'uha. Rahbaniyah yang mereka buat-buat bukan dari ajaran Nabi Isa, tapi orang-orang Nasrani itulah yang membuat. Apa rahbaniyah yang mereka buat itu? Yaitu tidak mau menikah dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini adalah ajaran mereka atau bid'ah di tengah-tengah mereka. Allah menyebut rahbaniyah ibtada'uha. Islam tidak menerima hal semacam itu. Disebutkan dalam penjelasan ulama, la rahbaniyah fil Islam, tidak ada rahbaniyah dalam Islam. Bahkan sebagiannya mengatakan ini sabda Rasul. Ya, Allahu a'lam, perlu dilihat lafadz-lafadz hadis. Tapi semakna dengan itu banyak dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita baca dalam hadis ini, bahwa tidak ada yang semacam itu dalam Islam. Bahkan Nabi Alaihi Salatu Wassalam mengajarkan untuk menikah. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat, ya, bahwa khairu hadhil ummah aktsaruhum nisaan. Sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Ya. Dan siapa dia? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, jadi ini semua terkandung padanya terhib, ya, pemberian semangat, motivasi untuk menikah. Nabi SAW juga mengatakan, tazawwaju al-walud al-wadud. Menikahlah kalian dengan wanita yang walud. Al-walud disebutkan oleh As-Sanani rahimahullah, al-mar'atul walud kathiratul wiladah. Ya. Wa yu'rafu dhalika fil bikr bihali qarabatiha. Nabi memerintahkan kita untuk menikahi seorang wanita yang memiliki sifat-sifat diantaranya al-walud, kathiratul wiladah, yang banyak melahirkan anak. Baik, bagaimana kita akan mengetahui? Kita kan belum menikah, misal begitu. Ya. Dari mana kita mengetahui kalau yang akan kita nikahi adalah seorang wanita yang walud? As-Sunani mengatakan, wa yu'rafu dhalika fil bikr bihali qarabatiha. Diketahui sifat tersebut pada seorang wanita yang gadis dengan melihat kepada qarabatiha, kerabat-kerabatnya, saudara-saudara wanita tersebut. Apakah mereka wanita yang banyak melahirkan atau tidak. Sifat yang kedua dianjurkan wanita yang akan dinikahi adalah al-wadud. Al-wadud disebutkan oleh As-Sanani rahimahullah al-mahbubah bikasrati ma hiya alaihi min khisali al-khair wa husni al-khuluq wa tahabbub ila zawjiha. Al-wadud artinya al-mahbubah, seorang wanita yang dicintai. Artinya dia memiliki sifat-sifat yang membuat sang suami ya cinta kepada dia. Kenapa cinta kepadanya? Karena dia memiliki khisalul khair, sifat-sifat baik. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Wat tahabbub ila zaujiha, dan dia sendiri si wanita tersebut yatahabbab ila zaujiha, yakni membuat cinta suaminya, ya. Membuat cinta suaminya. Dia seorang wanita dengan kebaikan akhlaknya, dengan perilakunya, perbuatannya membuat cinta suaminya. Ya. Baik. Dan tentu kita memahami dari sifat-sifat tersebut, baik yang pertama atau yang kedua, bahwa itu ada tujuan-tujuan yang syar'i. Ya. Nabi SAW menyebutkan fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah, karena Nabi SAW berbangga dengan banyaknya umat Islam di hari kiamat di hadapan para nabi. Ya. Baik, jadi dengan seorang istri yang wadud, tentu ya hubungan dalam keluarga akan semakin baik, tidak terjadi perceraian-perceraian. Begitu pula dengan sifat al-walud, mereka akan menjadi keluarga yang memiliki banyak keturunan, dan itu yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pula oleh As-Sanani rahimahullah wal mukatharah wa fihi al-mukatharah wa fihi jawazuha fid daril akhirah wa wajhu dhalika anna min man ummatuhu akthar fa thawabuhu akthar li anna lahu mithlu ajri man tabi'ah. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan banyaknya umat? Apa maksudnya? Kata As-Sanani, karena seseorang yang umatnya banyak, ramai, maka pahalanya pun akan besar. Karena yang mengikuti ramai, maka pahalanya pun banyak. Ya kan? Seperti yang Nabi katakan kepada kita dalam beberapa hadis, ketika kita mengajak kepada petunjuk hidayah, satu orang yang mengikuti kita, kita akan dapat lahu mithlu ajri, seperti pahala dia. Dua orang, seperti pahala dua orang. Dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW dengan umat yang banyak, ramai, maka pahala yang akan beliau dapatkan pun banyak. Nah, itulah sebabnya kenapa beliau SAW mengharapkan seperti yang tersebut pada hadis ini. Ya, bukan kita berbangga dengan banyaknya pengikut seperti kita di dunia, melihat orang-orang yang punya banyak pengikut untuk berbangga diri. Ya. Untuk pamer kekuatan dan lain-lain, bukan itu. Taib. Jadi faedah yang kita dapatkan dari hadis ini, di samping ada at-targhib bin-nikah, anjuran dan motivasi untuk menikah, yang kedua juga tersebut pada hadis ini sifat-sifat wanita yang dipilih, yaitu mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha walidiniha fadfar bidhatid din taribat yadak. Muttafaqun alaih ma'a baqiyatis sab'ah. Alhamdulillah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, anin nabi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in, wanita dinikahi karena empat hal. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena hasab, yakni apa, kehormatan keluarganya. Wali jamaliha, karena kecantikannya atau keelokannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidhatid din taribat yadak, maka perolehlah wanita yang memiliki agama. Taribat yadak, dua tanganmu, yakni kalau tidak, dua tanganmu akan terhina dengan menempel ke turab, ke tanah. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan diriwayatkan pula oleh Baqiyatus Sab'ah, yakni Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad. Nah, hadis ini jelas sahih seperti yang kita lihat, dan hadis ini menerangkan kepada kita tentang sifat-sifat yang ada pada wanita, wanita yang semacam apa yang kita cari untuk kita nikahi. Tersebut pada hadis ini seperti yang kita lihat, bahwa di sana ada sebab-sebab seseorang menikahi wanita. Bahwa Rasulullah SAW menerangkan, terkadang yakni wanita dinikahi disebabkan apa? Karena harta benda. Dia seorang yang kaya, ya, kemudian orang lain ya hendak menikahinya karena kekayaan tersebut. Ada pula yang dinikahi karena hasab. Hasab maknanya adalah tadi saya artikan terhormatnya keluarga itu atau wanita tersebut. Huwa al-fi'lul jamil dirrajul wa abaihi. Ya. Al-fi'lul jamil, suatu perbuatan yang baik yang ada pada seseorang dan ayah-ayahnya. Jadi wanita ini dia berasal dari keluarga yang terhormat. Ya, jadi dia dinikahi kenapa? Karena itu. Keluarga yang baik, yang terhormat, dia enggak apa melihat kepada kecantikannya atau kepada apa harta bendanya, tidak, tapi karena apa? Hasad. Karena dia seorang yang berasal dari keluarga yang terhormat. Kemudian juga ada wanita yang dinikahi karena apa? Li jamaliha, karena kecantikannya, karena keelokannya, dan yang semakna dengan itu. Ya. Dan juga ada seorang wanita yang dinikahi karena agama. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fadfar bidhatid din, perolehlah dhatud din, wanita yang memiliki agama, yang agamanya baik, bagus. Ya. Agama yang baik, agama yang bagus tentu mencakup hal-hal yang pokok dalam agama ini, akidah, ya kan? Akidah, iman, tauhid. Ini merupakan inti daripada agama. Begitu pula akhlak. Akhlak merupakan juga hal penting dalam agama ini. Karena akhlak, seperti yang Nabi katakan, apa? akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang akhlaknya terbaik, paling baik. Jadi kalau begitu, ini bagian penting dalam agama. Maka wanita, ya, seorang perempuan yang akan kita nikahi, mesti juga memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Dan apalagi dalam hidup berkeluarga, dalam suatu keluarga, dia akan hidup bersamanya selama-lamanya, entah sampai kapan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin 50 tahun bersamanya, wallahualam. Nah, sehingga kebaikan akhlak pada seorang wanita ini hal yang sangat-sangat penting. Dan apalagi telah disebut dalam hadis yang lalu, al-wadud. Ya. Dan tadi kita sebut bahwa salah satu maknanya karena dia punya husnul khuluq. Dan di antara ketaatan dan di antara akhlak yang sangat-sangat penting pada seorang wanita, ya, adalah apa? Ketaatan kepada suami. Dan ini juga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan ini hal yang sangat-sangat penting. Kalau seorang wanita tidak memiliki ketaatan kepada suaminya, tentu akan menjadi keluarga yang kacau berantakan, mungkin akan berakhir dengan perceraian. Baik. Tentunya juga bab ibadah, terutama ibadah-ibadah yang pokok, yang asasi, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain secara umum. Nah, maka faghfar bidhatid din, perolehlah seorang wanita calon istri yang memiliki agama yang baik. Taribat yadak. Taribat yadak disebutkan oleh As-Sun'ani rahimahullah, artinya iltasaqat bitturabi minal faqri. Taribat, turab, ya kan? Apa makna turab? Turab ini tanah, ya kan? Jadi taribat yadak, tanganmu akan menempel ke tanah. Yani ini suatu kehinaan, kefakiran. Ya. Namun tentu ini seperti kata As-Sun'ani rahimahullah, bukan bermaksud doa kejelekan dari Nabi SAW. Dan wallahu'alam, sebagian masyayikh menjelaskan bahwa artinya kalau engkau tidak mencari dan menikahi seorang wanita yang agamanya baik, maka engkau akan terhina. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Jadi kalau begitu, ini menjadi suatu pertimbangan yang paling pokok, paling inti bab agama. Walaupun yang tadi disebutkan di awal, suatu hal yang diperbolehkan menjadi pertimbangan, karena itu hal yang sifatnya manusiawi. Ya, artinya seorang yang memilih wanita karena kecantikannya, keelokannya, sifat manusiawi. Ya, begitu pula yang lain. Namun jangan sampai melupakan bab agama. Jangan sampai hal-hal lain tadi mengalahkan bab agama. Dijelaskan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, ya, bahwa al-hadith yadullu ala annahu la haraj ala al-mar' idza tazawwaja al-mar'ata limaliha aw hasabiha liyartafi' aw lijamaliha aw min ajli ad-din, lakin a'la hadhihi al-aghrad an yatazawwaja al-mar'a lidiniha. Jadi diperbolehkan seseorang menikah, ya, karena dia seorang wanita yang punya harta atau hasab atau karena cantiknya. Namun min ajlid din, apabila karena agama, ini menjadi tujuan yang paling tinggi. A'la hadhil aghrab, tujuan yang paling tinggi. Ikhwan fil din rahimakumullah. Jadi hadis ini memberikan faedah kepada kita, ya, bahwa di sini ada tuntunan dari agama kita bagaimana kita memilih calon istri, ya, yaitu yang memiliki sifat-sifat di antaranya adalah agama yang baik. Disebutkan pula di dalam hadis yang lain, qila ya Rasulullah ayyun nisa'i khair, qala allati tasurruhu idza nudhir, atau allati tasurruhu idza nadhar, wa tuti'uhu idza amar, wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Ya, Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, ayyun nisa'i khair, istri yang semacam apa yang paling baik? Beliau mengatakan allati tasurruhu idza nadhar, yaitu seorang istri yang membuat senang suami saat suami melihatnya. Wa tuti'uhu idza amar, menaati suami ketika suami memerintahkan. Wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan tidak menyelisihi suami, ya, fi nafsiha, terkait dengan diri si wanita tersebut dan hartanya, bima yakrah, dengan melakukan sesuatu yang dibenci oleh suami. Artinya di sini juga ada sifat-sifat yang ini menerangkan hadis tadi, bahwa seorang wanita yang wadud, seorang wanita yang zatuddin, semacam apa? Nabi katakan, seorang wanita yang tasurruhu idza nadhar, ketika suami melihat, suami senang. Ya, kenapa? Ya tentu karena akhlaknya yang mulia, ya, dan segala hal yang membuat suami itu senang. Tentunya dari perkara-perkara yang masyru' dan perkara-perkara yang mubah, bukan sesuatu yang haram, bukan karena sesuatu yang haram. Kemudian tuti'uhu idza amar, menaati suami ketika suami memerintahkan. Nah, ini hal yang tadi saya katakan sangat-sangat penting, ya, seperti diterangkan dalam hadis-hadis yang lain. Sampai Nabi SAW mengatakan, apa, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah Azza wa Jal, tentu aku akan merintahkan seorang istri sujud untuk suaminya. Ya. Yeah. Dan hadis yang lain banyak. Jadi ketaatan ini bab yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian tentu di sini bab ketaatan pada selain yang maksiat. Kalau dalam bab maksiat, Nabi SAW telah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun termasuk suami, fi ma'siyatil khaliq, dalam bab maksiat kepada al-Khaliq, Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukhalifu fi nafsiha wa malih bima yakrah. Nah, tidak menyelisih suami dalam dirinya dan hartanya dengan sesuatu yang dibenci oleh suami. Artinya dia menjaga dirinya. Ya. Suami menginginkannya, dia tidak pernah menyelisihi. Kemudian dia pun menjaga dirinya dari sesuatu yang tidak baik. Misalnya seperti zaman sekarang, ya, seorang wanita yakni berkomunikasi dengan selain suami dengan semaunya sendiri. Ya, mungkin dengan alat komunikasi ini suami enggak senang dengan itu, apalagi bertemu, berjumpa, berbincang-bincang dengannya. Ya, semau dia. Suami enggak suka. Nah, seorang wanita yang baik, yang dianjurkan memiliki akhlak yang baik, tidak melakukan hal yang seperti itu. Dia menjaga dirinya. Apalagi na'udzubillah seperti sebagian wanita yang ketika ditinggal suaminya, dia justru melakukan perselingkuhan. Na'udzubillah min dzalik. Begitu pula dalam bab harta. Ketika suami pergi, dia menjaga hartanya. Ya, dia amanah. Dia tidak seperti sebagian orang yang justru memanfaatkan kepergian suami untuk mengambil harta suami. Nah, ini beberapa sifat-sifat yang mulia pada kaum wanita yang itu menjadi suatu bagian daripada agamanya, yang karenanya ya seseorang yakni seorang muslim laki-laki ya diperintahkan untuk mencari calon istri yang semacam itu. Perlu istirahat dulu, Mbak. Jadi sementara kita istirahat sejenak, insyaallah kita lanjutkan setelah itu. Subhanallah.